manusia kerugian. Melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat lima perkara. Yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali.